Qala Al-Hattab rahimahullahu taala. Samian, ingat ini judul dari Abu Anas. Yang kedua, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yaitu setelah selesai dari tanda isim, maka beliau menjelaskan kepada kita tanda fi'il. Tanda fi'il tidak ada yang baru. Tanda fi'il tidak ada yang baru. Karena tanda fi'il itu sama saja. Dia cuma itu saja. Ya, bedanya kalau isim, isnadu ilai. Kadang di kitab dasar, ulama bahasa tidak kasih isnadu ilai. Karena itu alamat yang sulit bagi pemula. Agak sulit bagi pemula. Biasanya isnadu ilai. Nah, kalau fi'il ada di dasar, sampai kitab atas sama semua. Sama semua. Tanda-tanda fi'il. Wal fi'ilu, kata beliau rahmatullah, kata Al-Hattab, wal fi'ilu. Dan fi'ilu, yu'rafu biqade. Dikenal dengan maksudnya dia menjadi tanda. Untuk fi'il adalah qade satu. Kapan ada qade, maka pasti setelahnya adalah apa? Fi'il. Alamat lafdin, alamat yang kelihatan. Karena memang fi'il tidak punya alamat maknawi. Fi'il itu punya alamat apa? Lafdi saja. Tahu lafdi ya? Yang kelihatan di lapan. Beda kalau isim kemarin, ada alamat maknawi. Secara makna kita tahu bahwa ini adalah isim. Yaitu isnadu ilai. Kalau ini semua alamat maknawi, ya alamat lafdi yang terucapkan, terlafatkan. Pertama kode. Yang kedua asin, sin, sa saja. Ya, kalau ada sin, maka pasti kata setelahnya adalah siapa? Fi'il. Wasaufa dan saufa. Makna sin dan saufa sudah ma'ruf ya. Ya, di buku sebelumnya. Wa ta'utanifi as-sakinah dan ta'tanis yang disu sukun. Ini persis, tidak ada yang baru. Tidak ada tambahan di sini karena sama saja. Ya, yang jelas ini empat tanda untuk fi'il. Adanya kode, adanya sin, adanya saufa, adanya ta'tanis as-sakinah, itu menunjukkan dia adalah apa? Fi'il. Atau kalau tidak ada, tapi bisa menerima. Kalau tidak ada ini tanda, kita tidak lihat di lafaz, tapi dia bisa apa? Menerima ini tanda. Maka sudah dia adalah apa? Fi'il. Tidak harus ada, karena kadang kita dapat kata dalam baca kitab gundul, tidak ada itu tanda. Tidak ada kode, tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada ta' yang disu, sukun. Tapi dia tetap dikatakan apa? Fi'il. Kenapa ditahu? Bisa menerima tanda tadi. Kan tidak harus ada kelihatan. Dia cukup bisa menerima tanda tadi, maka dia adalah apa? Fi'il. Tahu ini? Tahu tak? Misal orang bilang begini. Doroba. Doroba. Fi'il atau tidak? Fi'il atau bukan? Kita bilang fi'il. Tidak ada tanda. Kita jawab apa? Bisa kemasukan apa? Tanda. Bisa kita katakan. Kode doroba. Dorobat. Dipaham ini? Jadi walaupun tidak ada kelihatan di lafaz, tapi dia bisa apa? Bisa apa? Menerima tanda. Paham palu? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian setelah itu kata beliau rahmatullah ta'ala, anwa'ul fi'ili wal alamatul lati tumayyizul af'ala ba'duha ba'duha an ba'd. Ini judul dari Abu Anas. Beliau katakan jenis-jenis fi'il wal alamat dan tanda-tanda alati yang tumayyizu yang membedakan tanda-tanda yang membedakan al-af'al fi'il-fi'il ba'duha an ba'din sebagiannya dari sebagian yang lain. Karena fi'il kan sebagaimana nanti kita akan tahu sebentar dan kita juga telah lewat pembahasannya, kalau fi'il itu ada berapa? Tiga. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari, ada namanya fi'il amr. Ini tiga ini, bagaimana cara kita membedakannya? Ini di sini dikasih. Jelas alamat umum untuk fi'il kan tadi. Ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'tanis, sakinah. Sekarang rincinya. Karena fi'il itu ada tiga. Bagaimana cara, apa tanda masing-masing dari itu supaya kita kenal? Dipahami ini? Alamat rincinya. Kata beliau wahuwa salah satu anwa'in. Dan dia ada tiga jenis. Namanya fi'il ini ada tiga jenis. Madin, Pertama ada namanya fi'il madi. Asalnya madiyun. Paham gak nih? Asalnya madiyun. Madiyun. Dipaham ini? Tapi jadi madin. Kenapa bisa itu? Hah? Gimana ceritanya itu jadi madin? Hah? Enggak ada yang tahu. Kan madiyun. Ini aslinya. Madiyun. Ya, madiyun. Nah, begini kalau kita tulis. Karena tanwin itu adalah nun sukun. Madiyun. Paham kan? Ini dhammah thiqal. Berat di atas apa? Iya. Akhirnya dia diapain? Karena dia berat akhirnya apa? Dihilangkan. Dhammahnya. Jadinya kalau dibaca apa jadinya? Madin. Paham? Setelah dihapus dhamma. Madin. Setelah itu apa yang terjadi? Ketemu dua. Sukun. Sukun pertama siapa? Iya. Sukun kedua? Nun. Yang tanwin tadi. Paham? Akhirnya hilang apanya? Ya-nya. Jadilah apa? Madin. Paham? Kan ini nun sukun di sini tadi. Sekarang pindah ke sini. Iya. Madin. Ah itu tadi. Jadilah apa? Madin. Paham gak ini? Paham ini? Alhamdulillah. Madin itu syaratnya bisa hilang begitu kalau tidak ada alnya. Kalau ada al tidak hilang. Kalau ada al tidak hilang. Kata beliau jadi madin. Fi'il madi. Wa yu'rafu bi ta'i ta'nitsi as-sakinati. Dia dikenal dengan adanya ta' tanis yang disukun. Kapan ada ta' tanis yang disukun? Pasti madi itu. Karena ini ta' tanis yang disukun itu tidak pernah masuk pada fi'il mudhari. Tidak pernah masuk pada fi'il amr. Dia khusus alamat untuk fi'il madi. Jelas ini? Nah, contoh. Qamat. Qa'adat. Paham gak ini? Qamat. Qa'adat. Ini disepakati. Kalau dia adalah apa? Fi'il madi. Jelas ini? Kemudian kata beliau, wa minhu. Di antara fi'il madi. Di antara fi'il madi adalah ni'mah. Wa bi'sa. Wa laisa. Wa asa. Alal asah. Masya Allah. Di antara fi'il madi adalah ni'mah. Bi'sa. Laisa. Asa. Beliau sebutkan empat kata. Terus beliau bilang alal asah berdasarkan pendapat yang paling kuat. Tahu alal asah? Apa artinya alal asah? Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Paham palu? Apa saya bilang tadi? Lumayan. Alhamdulillah. Ini empat kata. Kenapa beliau bilang berdasarkan pendapat paling kuat? Karena empat kata ini diperselisihkan oleh para ulama bahasa. Apakah fi'il atau bukan fi'il? Nah, karena ada yang mengatakan ni'ma dan bi'sa adalah isim. Ada yang mengatakan ni'ma dan bi'sa adalah siapa? Isim. Dipahami ini? Ada di antara para ulama bahasa. Dia mengatakan ni'ma dan bi'sa adalah apa? Isim. Sementara laisa dan asa ada mengatakan keduanya adalah huruf. Laisa dan asa ada mengatakan keduanya adalah siapa? Huruf. Paham gak ini? Ya? Laisa sama dengan la. La, la. Tahu la? La. Kan laisa kan tidak. Berarti sama dengan siapa? La. Yang berarti apa? Tidak. Asa sama dengan la'alla. Karena maknanya la'alla. Semoga. Paham gak ini? La'alla kan apa? Isim atau fi'il atau huruf? Huruf. Temannya inna. Paham gak ini? La'alla. Paham? La'alla kan temannya siapa? Inna. Huruf. Jadi dia bagi dua ya. Berarti yang baik-baik itu. Ini belum bawakan empat kata yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia fi'il atau bukan. Itu ada Siapa? Laisa. Terus ada asa. Terus yang kedua ada apa tadi sebelumnya? Ada nikma. Dan apa? Bisa. Ini empat huruf. Kali ini laisa dan asa diperselisihkan apakah huruf atau fi'il. Paham gak ini? Nima dan bisa diperselisihkan apakah huruf atau apakah fi'il atau isim. Jadi ada dua pendapat tentang laisa dan asa. Ada pendapat pertama dia mengatakan, ya pendapat pertama dia mengatakan harf. Dah, pendapat kedua ada mengatakan dia adalah fi'il. Paham? Kalau nima dan bisa, nima dan bisa ada dua pendapat. Ada mengatakan nima dan bisa ini adalah ismun. Pendapat kedua ada mengatakan nima dan bisa ini adalah apa? Fi'il. Paham gak ini? Paham gak? Yang berpendapat siapa? Di kotorna dan nanti insyaallah. Yang penting antum tahu sekarang dulu dua pendapat. Kenapa kita katakan dua pendapat harus dijelaskan? Karena belum bilang alal asal. Di atas pendapat yang sahih berarti di sana ada pendapat kedua yang tidak sahih. Paham kan? Ini yang perhatian. Laisa asa. Ada yang mengatakan dia huruf, ada yang mengatakan dia apa? Fi'il. Ni'ma bisa. Ada yang mengatakan dia isim, ada yang mengatakan dia apa? Fi'il. Paham? Tapi yang benarnya dia empat ini adalah apa? Fi'il. Kata beliau alal asoh. Berdasarkan pendapat yang sahih. Dari mana kita tahu? Semuanya bisa kemasukan tak tanis as-sakinah. Paham dalilnya? Dalilnya? Paham? Karena itu tadi tak tanis sakinah adalah alamat khusus untuk siapa? Alamat khusus untuk siapa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Madi. Paham? Kalau ada itu sudah pasti fi'il. Maka dibilang alal asal. Lihat. Laisa. Kita bilang apa? Laisat. Paham? Asa. Kita bilang apa? Asat. Paham? Ni'mat. Kita bilang? Ni'mat. Bisa. Kita bilang apa? Bisat. Paham? Semuanya ada begitu. Ya? Semuanya ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Kemasukan apa? Tatanis. Sakinah. Jelas ini? Jelas ini? Ini menunjukkan dia adalah siapa? Fi'il. Itu paling sahih. Dipahami ini? Dipahami ini? Karena orang-orang yang mengatakan misalnya kalau laisa, asa adalah huruf. Mereka hanya bilang karena semakna dengan huruf. Laisa semakna dengan la. Paham? Semakna dengan apa? Huruf. Tidak ada bukti secara lafaz. Paham ini? Iya. Asa semakna dengan siapa? La'alla. Paham gak ini? Dipahami ini? Nah, ini kata-kata mereka. Yang benarnya dia kemasukan huruf tak tanis. Sakinah yang menunjukkan yang benarnya adalah siapa? Fi'il. Sudah paham? Paham ini? Ahmad? Mubad? Paham? Paham perselisihan yang terjadi? Paham ya? Alhamdulillah. Mulai ini ada perselisihan. Tapi di sini hanya sebutkan pendapat yang kuat. Tapi dia isyaratkan ini diperselisihkan. Paham? Nanti kita naik kotor nada. Nah, di sana baru kita baku sikat sedikit. Iya. Jelas ya? Di sana nanti ada bantahannya. Iya. Ada bantahannya. Jelas ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai. Untuk sementara fi'il madhi. Wa mudhari'un. Yang kedua ada namanya fi'il mudhari'. Ada namanya fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bidukhuli lam. Masya Allah. Kata beliau, wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi. Fi'il mudhari dikenal dengan masuknya lam atasnya. Kapan ada lam? Ini lam. Tidak akan pernah masuk pada madi. Tidak pernah masuk pada siapa? Amr. Kan ini alat penjazm fi'il mudhari. Dia ini sama dengan huruf jar. Sebagaimana huruf jar itu tidak akan pernah masuk pada fi'il huruf. Sama ini lam. Dia hanya masuk pada fi'il, itu pun fi'il yang dia masuki hanya siapa? Fi'il mudhari. Kalau kita dapat fi'il madi, ada kelihatan gundul seperti lam. Ini nah, ada dua gundul ini misalnya kita bilang. Gundul ini, begini sama tulisannya. Nah, begini. Tapi ini setelahnya fi'il madi, yang ini setelahnya fi'il mudhari. Gundul sama-sama. Maka kalau madi kita bilang lima. Kalau mudori setelahnya maka kita bilang lam. Karena walaupun gundul, tidak mungkin ini lam. Karena lam hanya masuk pada siapa? Fil mudori. Jadi lima doroba. Kalau lam yadribu. Dipahami ini? Walaupun gundul, kan ini khusus alamat untuk siapa? Fil mudori. Jelas ya? Lam khusus alamat untuk fil mudori. Jelas ini? Selesai? Ini alamatnya. Kemudian kata beliau, wala buddha, contoh tadi, lam yakum. Lam yakum. Berarti yakum adalah siapa? Yakum adalah siapa? Fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Adanya siapa? Lam. Jelas tak? Adanya lam. Lanjut. Wala buddha fi awalihi min ahadiz zawaidil arba'i. La buddha, la tidak, buddha tidak. Tidak boleh tidak. Apa berarti artikan? Harus. Dua kata ini, dua kata. La tidak, buddha tidak. Tidak, tidak. Ya, tidak tambah tidak, iya. Tambah? Tidak tambah tidak apa? Iya. La buddha harus. Fi awalihi, pada awalnya. Fi mudhari maksudnya. Pada awalnya, awal fi'il mudhari. Hinya kembali ke fi'il mudhari. Min ihdaz zawaidi. Harus ada salah satu, ihda salah satu. Az-zawaid, tambahan-tambahan al-arba'i yang empat. Karena fi'il mudhari, ciri-cirinya juga adalah ada tambahan di awalnya. Salah satu dari huruf yang empat. Wahyal hamzatu, wan nun, wal ya, wat ta. Maksudnya itu ada hamzah, ada nun, atau ada ya, atau ada apa? Ya jema'uha qauluka, yang terkumpul dalam ucapan antum, na'aitu. Na'aitu, beliau pilih na'aitu. Di matan jurumiyah dia pilih apa? Anaitu. Terserah, yang penting ada salah satu dari empat tambahan. Jelas ini? Ini namanya fi'il mudhari. Harus ada ini huruf. Harus ada apa? Ini huruf. Kalau tidak ada, maka bukan fi'il mudhari. Maka bukan fi'il mudhari. Jelas ini? Ah, setelah itu masya Allah, sebenarnya walaupun ini bukan urusan beliau, bukan urusannya nahwu, urusannya sorof, kita akan pelajari nanti di sorof, tapi beliau kasih juga sekalian, padahal ini harokat pertama bukan harokat terakhir. Iya kan, namanya fi'il mudhari sudah kita tahu di buku sebelumnya, dia dibuat dari fi'il. Fi'il mudhari dibuat dari fi'il madi. Fi'il madi ditambahkan di awalnya huruf mudhara. Dipahami ini? Dipahami ini? Yang mana fi'il madi itu ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Paham gak ini? Namanya fi'il madi. Ini yang belum mau kasih tahu antum. Namanya fi'il madi ada berapa huruf? Kita hapus dulu. Sudah, alhamdulillah. Namanya fi'il madi ya, ada 3 huruf ya, seperti kalau kita wazankan ya, fa'ala, contoh dulu ya, ada 4 huruf, seperti misalnya anggaplah kita katakan ya, fa'lala, pokoknya yang penting 4 huruf nanti, tidak harus ini wakil saja. Ada 5 huruf, seperti ifta'ala, yang penting 5 huruf, ifta'ala. Ada 6 huruf, seperti istaf'ala, istaf ala. Iya. Ini nih. 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ini semua ini kita mau buat fi'il mudhari-nya. Kita mau buat apa fi'il mudhari-nya? Belum bilang tadi, namanya fi'il mudhari harus ada salah satu dari huruf mudhara, huruf tambahan yang 4 itu. Anggaplah kita sekarang taruh ya semuanya. Paham? Beliau akan kasih tahu antum sekarang. Beliau akan kasih tahu antum sekarang. Ini harokat huruf mudhara itu apa? Itu saja yang beliau ingin kasih tahu. Kan harus ada tambahan salah satu huruf mudhara. Dah? Hamzah atau nun atau ya atau apa? hatta. Harokatnya apa? Bukan urusannya nahwu ini, urusannya siapa? Sorof. Tapi beliau kasih tahu sebagai faedah. Harokatnya apa? Perlu untuk tahu bahwa ini huruf ana itu selamanya semuanya di fathah. Selalu dia di fathah. Kalau ditambah pada fi'il madhi, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu umumnya. Semuanya diapain? Di fathah. Paham? Berarti kalau ini fa'ala, nah antum buat begini, tambah begini, ya. Ya, menjadi apa? Ya, pasti ya. Paham? Fa'alala, berarti antum kalau buat begini. Fa'alala, ya. Terus ifta'ala, berarti kalau antum buat begini nanti. Iya. Dari 5 itu. Ini juga, iya, buat seperti ini. Intinya awalnya ini huruf mudhara'nya apa? Di fathah. Asalnya semuanya di fathah. Ya, yaf, yaf, yaf, semua. Yas. Paham asalnya? Kecuali 4 huruf maka dia di dhamma. Kalau fi'il madhinya 4 huruf maka huruf mudhari'nya itu di dhamma. Berarti kalau fa'alala nanti jadinya apa? Yu. Dipaham? Paham beliau yang beliau akan bilang? Paham ini? Kan harus ditambah kenapa? Huruf mudhara'. Paham ini? Hamzah, nun, ya, ta. Apa harokatnya? Di fathah semuanya kecuali 4 huruf. Maka di dhamma. Paham Ahmad? Hah? Kan begini Ahmad. Namanya fi'il itu ada 3 huruf. Ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Namanya fi'il itu. Paham? Kalau kita mau ubah dari madhi ke mudhari, kan harus tambah huruf apa? Mudhara'. Tahu huruf mudhara'? Huruf ana itu. Salah satu di awalnya. Kita pertanyaannya, apa harokatnya huruf mudhara'? Paham pertanyaan kita, Pak Ahmad? Apa harokatnya? Kita bilang apa? Semuanya di fathah. Mau di 4 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Paham? Asalnya itu, kode umumnya di fathah. Kecuali 4 huruf, mereka bilang di dhamma. Huruf mudhara'nya kalau gundul. Paham, Pak Ahmad? Saya tanya, yang di dhamma yang mana? Mana yang tanya sama antum? Nggak tahu antum? Hah? Iya, kita bahas apa dari tadi? Kan kita bahas ana itu. Dari tadi. Kan kita bilang semuanya di fathah. Kecuali berapa? Kalau madinya 4 huruf, maka di dhamma. Siapa? Madinya. Siapa di dhamma? Ya itu si Anita tadi. Paham antum, paham? Paham Ahmad? Kita bahas huruf mudhara'nya, saudara. Paham? Semuanya di fathah kecuali berapa huruf? Kalau madinya 4 huruf. Kita hitung fi'il madinya 4 huruf. Berarti di dhamma huruf mudhari'nya. Paham Ahmad? Paham kan? Iya. Berarti tinggal nanti. Dharaba. Nah, antum sudah apa? Dharaba. Fi'il mudhari'nya nanti pasti huruf mudhari'nya di apa? Di fathah. Fa'damdama. Huruf mudhari'nya diapain nanti? Dhamma. Paham? Ijtama'a. Huruf mudhari'nya diapain nanti? Fathah. Istaghfaro. Diapain? Fathah. Paham gak ini? 4 saja yang perlu dipikirkan. Kalau 4 huruf fi'il madinya, maka fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya di? Dhamma. Paham Ahmad? Mubar? Hah? Betul? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Paham semua berarti? Paham semua? Paham. Muna? Itu orang Muna? Paham. Orang Muna? Buton. Antum paham orang Buton? Alhamdulillah. Serius ini? Jangan sampai nanti di Buton baru telpon. Tidak paham kah dulu? Serius antum? Alhamdulillah. Jelas ini? Lihat sekarang. Kalau sudah paham itu gampang ini. Langsung gampang ini. Kata beliau, wayu dommu awaluhu. Dan di domma awalnya. Siapa? Itu tadi huruf mudoro'anya maksudnya. Awal dari fi'il mudori itu huruf mudoro'a. Di domma awalnya. Inkana madihi ala arba'ati ahrufin. Kalau fi'il madinya di atas empat huruf. Apakah empat asli atau tiga ditambah satu. Yang penting empat. Terserah. Mau di empat asli atau apa? Tiga huruf aslinya kemudian ditambah berapa? Satu. Yang penting kan jadi empat. Maka di domah. Kedah roja jadinya apa? Yudah riju. Lihat. Yu-yunya itu. Yudah riju. Akroma yukrimu. Farroha yufarrihu. Qatala yuqatilu. Lihat. Semua huruf mudoro'anya di domah. Di domah huruf mudoro'anya. Wa yuftahu fima siwa dhalik. Dan di fathah pada apa yang selain itu. Ya selain empat. Ada tiga. Ada lima. Ada enam. Jangan sampai bilang selain empat. Oh kalau ada sembilan, sepuluh, sebelas. Paham? Tidak ada. Dia cuma sampai berapa? Enam saja. Paham gak ini? Sampai enam saja. Di fathah selain itu. Nah contoh. Nasoro yan suruh. Lihat. Ya, ya. Yan suruh. Intolako. Berapa kata, berapa huruf ini? Lima. Intolako yan toliku. Yan, yan. Paham ini? Yan toliku. Istakhroja. Berapa huruf? Enam. Istakhroja. Yas. Takhriju. Yas. Dipahami ini? Adapun huruf sebelum terakhir nanti disorok. Yang penting sekarang kan belum mau bahas huruf mudoro'anya itu. Dia harus ada, terus harokatnya bisa fathah sama dhommah saja. Harokat huruf mudoro'ah itu hanya di fathah atau di dhommah. Kalau ditanya, kapan di dhommah? Kalau madinya asli, kalau madinya ada berapa huruf? Empat huruf. Kapan di fathah? Selain itu. Artinya apa selain itu? Tiga, lima, enam. Jelas berarti? Selesai mudori. Kemudian kata beliau, wa amrun. Ketiga ada namanya fi'il amr. Apa fi'il amr? Apa ciri-cirinya? Beliau terangkan. Wa yu'rafu bidalalatihi ala talabi. Satu. Yu'rafu dia dikenal. Bidalalatihi ala talab. Dengan penunjukannya di atas tolak permintaan. Karena setiap fi'il amr menunjukkan atas apa? Tolak permintaan. Paham? Misalnya dia bilang idrib, berarti dia minta untuk apa ini? Pukul lah, kan begitu? Paham gitu? Permintaan. Antum dibilang ukhruj, apa artinya? Keluarlah, berarti dia meminta untuk keluar. Dipahami ini? Dipahami ini? Ada orang bilang sama antum ijlis, apa artinya itu? Duduklah, berarti dia meminta untuk duduk. Paham Ahmad? Mubar? Buton? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kenapa mukanya begitu? Iya, santai saja. Alhamdulillah. Ini ciri pertama. Kedua, waqabulihi ya al-mukhatabati. Waqabulihi ya al-mukhatabati. Dan dia menerima hihi kembali ke amr. Ya, dan dia qabul menerima ya al-mukhatabati. Ya mukhotobah. Tahu ya mukhotobah? Ya menunjukkan satu perempuan yang diajak bicara. Kamu, tapi kamunya apa? Wanita. Perempuan. Dipahami ini? Contoh. Nah, kumi. Siapa yang dia minta ini? Berdirilah, tapi siapa ini? Satu orang, wanita, perempuan. Kan kalau laki-laki kan kum. Kalau perempuan, kumi. Ada ya-nya. Ciri memerintah kepada laki-laki. Idribi. Kalau laki-laki apa? Idrib. Kalau perempuan? Idribi. Ciri fi'il amr. Ciri fi'il amr. Dan ini disepakati saudara. Kalau dia adalah fi'il amr. Kemudian beliau bilang. Waminhu. Dan diantara fi'il amr. hati wa ta'ala. Iya. Di antara fi'il amr hati dan ta'ala. Ya, ini dua kata yang diperselisihkan oleh ulama bahasa. Kata baru alal asah berdasarkan pendapat yang paling sahih. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Paham gak ini? Hati dan ta'al diperselisihkan. Ada yang mengatakan dia isim fi'il amr. Bukan fi'il amr, tapi apa? Isim fi'il amr. Tahu isim fi'il amr? Artinya dia sebenarnya isim, tapi maknanya apa? Amr. Dipaham dibilang? Isim fi'il amr. Hapus lagi, lihat dulu. Ini dua kata. Kalau tadi empat kata, Masya Allah. Ini fi'il. Iya? Hati. Hati dan. Hati dan. Ta'ala. Hati dan ta'ala. Ini diperselisihkan. Ada mengatakan. Ini dua kata ini. Ada berapa pendapat? Dua pendapat. Ada mengatakan dia adalah ismu fi'il amr. Isim fi'il amr. Paham pendapat pertama? Pendapat kedua, ada mengatakan fi'il amr. Fi'ilul amr. Selesai langsung. Isim fi'il amr maksudnya, dia adalah sebenarnya bukan fi'il isim. Tapi maknanya perintah. Hati datangkan. Hati artinya apa? Datangkan. Ta'al artinya kemari. Kan maknanya perintah. Tapi dia adalah isim. Dia bilang isim fi'il amr. Tahu isim fi'il amr? Isim yang bermakna fi'il amr. Paham ini? Paham gak ini? Yang pendapat kedua mereka bilang fi'il amr. Yang kedua mereka bilang apa? Fi'il amr. Dipahami? Kenapa? Karena ada padanya tanda fi'il amr. Ada padanya tanda fi'il amr. Apa itu? Dia tolak satu. Maknanya tolak. Hati apa artinya? Datangkan. Perintah kan? Ta'al apa artinya? Kemari. Paham atau belum? Paham ini? Paham? Dia juga bisa menerima ya mu'anat satil mukhotobah. Kita bisa bilang apa? Hati. Paham ini? Hati. Bisa kita bilang apa? Ta'alai. Paham kan? Paham atau belum? Paham? Ini tanda fi'il amr. Kalau isim fi'il amr, dia tidak bisa menerima ya mukhotobah. Mu'anatatil mukhotobah. Seperti mereka mengatakan, ya, mereka contohkan Soh. Apa artinya? Ini kalau orang buton usir ayam. Dia bilang, soh. Iya, apa artinya soh? Uskut. Ayam bunyi-bunyi. Soh. Paham? Apa artinya itu? Diam. Paham? Ini maknanya apa ini? Perintah. Tolak kan? Tapi dia bukan fi'il amr. Kan dia tidak bisa menerima siapa? Ya, mu'anatatil mukhotobah. Tidak pernah dibilang sohi. Paham gak? Selalu dia datang apa? Soh. Berarti dia bukan fi'il amr. Karena dia tidak punya, tidak bisa bersama dengan siapa? Ya, mu'anatatil mukhotobah. Sementara hati dan ta'al bisa. Berarti dia yang paling sohi apa? Hah? Fi'il amr atau isim fi'il amr? Kan belum bilang itu tadi. Kenapa? Karena ada tanda fi'il amr. Apa itu? Menunjukkan atas tolak. Dah? Dua bisa menerima ya mukhotobah. Paham gak ini? Dipahami? Sudah paham? Mubad? Munabarat? Paham? Betul? Ahmad? Hah? Paham Ahmad? Jelas? Jelas ini? Sudah jelas berarti? Alhamdulillah. Tidak ada masalah lagi ini hati dan ta'ala. Hati dan ta'ala, tidak ada masalah? Tidak ada. Ya, ini alal asal berdasarkan pendapat yang paling sahih. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, selesai. Selesai. Ya. Kemudian kata beliau, wal harfu. Dan harfu. Atau antum tidak bertanya tadi, kenapa ta'alai? Tidak ada masalah? Atau ada masalah itu? Hah? Ada masalah, tidak ada masalah? Tidak ada masalah? Atau ada? Ada. Apa itu? Kenapa ta'alai bukan? Ta'ali. Sebagai faedah, bahwa hati-hati kalau ditasrif, hati kalau ditasrif, selalu dikasro ta'nya. Kecuali kalau bersambung dengan waw, maka baru didoma. Kan? Gini saudara dah? Gini. Coba antum. Ya, kita mau antar antum dulu ke... Idrib, coba tasrif. Nam saja tasrif lebih lama. Idrib, idriba, idribu, idribna. Berubah tak? Paham kan? Iya, berubah. Jelas ini. Tergantung dia sambung dengan apa. Tapi kalau ini hati, selalu dikasro apapun yang terjadi. Kecuali bersambung dengan waw, baru dia bisa didomba. Jadi... hati. Terus? Hatu. Hata. Dari mana datang ini ya? Dari mana ini ya? Ya kan ini hati. Sebenarnya fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang dihilangkan apanya? Majzum dengan penghilangan? Ya, maksudnya dia fi'il ma, fi'il amar mabni di atas penghilangan? Ya, sama dengan antum katakan yahdi. Apa fi'il amarnya yahdi? Yahdi, apa fi'il amarnya? Ihdi. Penghilangan apa? Iya, kan? Ihdi. Coba tasrif. Ihdi. Ihdiya. Paham kan? Ihdi, ihdiya, paham? Jadi hati, jadi hatiya, kan dikatakan kembali hilang. Ha? Hatu. Paham? Terus ha? Ha? Hati. Ianya apa ini? Mana setil? Mukhotoba. Hati. Terus ha? Tia. Ha? Ha? Ha? Hatinu. Hatina. Hatina. Iya kan? Hatina. Dari mana ya? Kan tadi mutal. Iya kan fil ma fil amr itu. Kalau bersama dengan nuniswa kan mabini di atas sukun. Hatina. Bang, coba perhatikan ta'nya itu. Selalu dikasroh. Semua ta'nya selalu di kasro. Dipahami? Ta'nya selalu di apa? Kasro. Kapan berubah jadi dhamma? Waw saja. Selain itu semuanya di kasro. Sementara ta'ala tidak pernah berubah. Selalu fathah apapun yang terjadi. Kalau ta'ala tidak pernah berubah, selalu diapain? Diapain? Fathah. Ingat ini saudara. Ini ta'ala fil amr mabni di atas penghilangan huruf terakhir. Kalau antum ditanya huruf apa yang hilang itu? Alif. Kan begitu. Paham gak itu? Aman. Sama dengan begini Ahmad. Yardo. Apa fil amrnya yardo Ahmad? Yardo. Apa jadi? Irdo. Kan begitu. Ta'ala. Sama ini. Iya. Yeah. Fil amarnya ta'ala. Asalnya ya ta'ala. Ya ta'ala. Paham? Fil amarnya jadinya apa? Ta'ala. Paham? Cuman dia tasrifnya berbeda dengan yang lain. Dia itu lamnya selalu di fathah. Selalu di apa? Di fathah apapun yang terjadi. Berarti coba. Ta'ala. Lanjut. Ta'ala. Terus. Ta'ala. Ya. Ta'ala. Ta'ala ya. Dari mana ya? Dari mana ya? Kan yang dihilangkan alif tadi, alif bengkok. Paham? Kan ta'ala dihilangkan siapa? Alif bengkok. Kalau alif bengkok berarti siapa? Ya. Makanya di sini muncul. Ta'ala. Ta'ala ya. Terus. Ta'ala. Ta'ala. Sudah bilang tadi, sampai hari kiamat fathah lamnya. Sampai hari kiamat, jangan berubah. Coba. Ta'ala, terus. Ta'ala ya. Ta'alau. Ta'alau. Kan selama-lamanya diapain? Di fathah. Paham kan? Terus, di bawah. Ta'alai. Sambungan dengan ya. Ta'alai. Jangan ta'ali. Tidak boleh, selama-lamanya sampai hari kiamat. Sampai mati, kita semua ini masih dia. Bagaimana? Ta'alai. Terus. Ta'ala. Ya. Terus. Ta'alaina. Ta'alaina. Dipaham ini? Selesai. Itu saja dia. Selesai. Salisan yang ketiga. Masih ada waktu? Masih ada. Alamatul harfi. Tanda huruf. Tanda apa? Huruf. Iya. Ini dua kata tadi itu saudara. Sudah dipermasalahkan. Fi'il fi'il amr atau isim. Fi'il amr. Tasrifnya juga. Ha, alhamdulillah lumayan. Nanti diulang lagi dekat turnada tasrifnya. Iya. Jadi sekarang selanjutnya yang ketiga, jenis kata yang ketiga adalah alamatul harf. Tanda-tanda apa? Huruf. Kan kalimat kemarin ada berapa? Tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, fi'il, alhamdulillah, selesai. Alamat-alamatnya. Wal harfu sekarang huruf. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, wala dalilul fi'ili. Ma la yasluh, apa yang tidak cocok. Ma apa yang la tidak yasluh cocok. Berarti apa yang tidak cocok ma'ahu bersamanya dalilul ismi. Dalil artinya tanda. Ya, apa yang tidak cocok bersamanya dalilul ismi, tanda isim. Wala dan tidak pula dalilul fi'ili, tidak pula cocok padanya dalil fi'il. Paham? Kalau tidak cocok dalil isim, tanda isim, tidak pula cocok tanda fi'il, berarti pasti siapa? Huruf. Kan cuma tiga di dunia ini. Cuma ada berapa? Tiga. Seperti apa? Contohnya kahal. Seperti hal. Hal ini tidak cocok tanda isim, tidak pula cocok tanda apa? Fi'il. Tidak bisa dikatakan al-hal. Nah, kode hal. Tidak bisa. Paham kan? Berarti dia huruf. Wafi walam. Demikian seperti fi. Tidak bisa al-fi. Kode fi. Paham? Ya? Demikian pula lam. Tidak bisa al-lam. Paham ini? Kode lam. Paham? Tidak bisa. Belum contohkan tiga huruf, yaitu untuk mewakili huruf itu, ada yang bisa masuk pada isim dan fi'il seperti hal. Hal bisa masuk pada isim dan fi'il. Bisa kita katakan hal dorobah. Bisa juga hal zaidun. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Fi, contoh kedua, fi. Ini khusus untuk huruf yang masuk pada isim. Karena hanya bisa bilang fil baiti. Paham ini? Hanya pada isim saja. Ada juga huruf yang khusus masuk pada fi'il seperti lam. Ya, lam, lam yalid wa lam yulad. Tidak bisa masuk pada isim. Dipahami ini? Ini tiga huruf. Selesai pembahasan awal. Insyaallah setelah itu langsung kita bahas i'rab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah, subhanallah.